السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ini sound gak bisa dibesarkan ya? Tes, cek, tes. Ya, hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis ini dalam rangka beribadah, dalam rangka mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa kita manfaatkan dan gunakan untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bukan ilmu yang sebatas retorika, ucapan, sebatas permainan kata, atau kemampuan menyampaikan dalil. Walaupun semua skill itu penting, tapi bukankah Allah yang berfirman Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama atau orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu ulama kita menyatakan, laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Oleh karena itu mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana jaga syahadatin kita, jaga tauhid kita, dan berusaha terus mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyak salawat kepada beliau khususnya di hari Jumat ini. Allahumma salli wa sallim وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tapi hadirin Allah muliakan, kita akan membahas pembahasan terakhir dalam bab nasihat. Bab yang sangat penting, bab yang merupakan inti dari agama kita. Ad-dinun nasiha, agama itu adalah sebuah nasihat. Dan nasihat adalah kejujuran, keikhlasan. Prinsip dan spirit untuk menginginkan kebaikan buat pihak lain, merajut hubungan, mengeratkan di atas kebaikan dan kebenaran. Dan sekali lagi itu dilakukan murni dan pure, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan bahwa nasihat itu harus dimulai dari diri sendiri atau untuk diri sendiri. Itu menunjukkan jujurkah kita pada diri kita sendiri. Benarkah kita mencari ridha Allah? Benarkah kita jujur mencari wajah Allah? Atau sebaliknya, kita sendiri gak jujur sama diri kita. Kita tipu diri kita. Sejatinya kita tuh cari dunia, cari popularitas, cari syahwat. Cari kepentingan pribadi duniawi kita saja. Dan kalau kita enggak bisa memberikan nasihat pada diri kita, gimana kita bisa memberikan nasihat dalam arti tulus, jujur, murni ke orang lain? Faqidu syai la yu'ti, orang yang enggak punya itu enggak bisa memberi. Lalu kemarin pun kita juga menjelaskan bahwa ini semua tentang iman. Hanya orang yang beriman kepada Allah, takut kepada Allah, yang bisa menghadirkan nasihat dalam kehidupannya. Orang yang gak takut sama Allah gak bisa. Itulah yang dikatakan oleh As-Sanani ketika beliau menyampaikan ansahun nas laka man khafallaha fika, orang yang paling tulus, paling baik, paling mempersembahkan nasihat kepada kamu adalah orang yang takut sama Allah pada saat berinteraksi dengan dirimu. Hadirin Allah muliakan, di kesempatan kali ini kita akan mendengar keterangan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. ketika beliau menyampaikan tentang nasihat bahwa al-wajib 'alal muslim an yuhibba dhuhural haqqi wa ma'rifatal muslimina lahu. Wajib bagi seorang muslim untuk menginginkan dan mencintai, atau mencintai dan menginginkan kebenaran itu muncul, terlihat, eksis, dan dia harus mencintai saudaranya muslim atau saudaranya yang mengerti dan mengetahui kebenaran. Sawa'un kana dhalika fi muwafaqatihi aw mukhalafatihi. Ini dalam nih jamaah. Kata beliau, simak baik-baik. Baik ketika saudaranya itu atau umat muslim itu atau umat Islam itu sama dengan dia, selaras dengan dia, sesuai dengan sikap dia, atau berbeda dengan dirinya. Wa hadha minan nasihati lillahi wa likitabihi wa rasulihi wa dinihi wa aimmatil muslimin wa ammatihim. وَذَلِكَ هُوَ الدِّينُ كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Dan inilah bagian dari nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitab sucinya, nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat bagi agamanya, nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan nasihat bagi masyarakat umum kaum muslimin. Dan inilah agama yang diajarkan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam banget loh hadirin. Ini level tinggi sekali ya. Kita ini secara umum masih jauh dari level ini. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dan posisi saya hanya membacakan keterangan ulama ini. Bukan profil ideal yang berhasil mengamalkannya. Tapi ini nasihat bagi kita semua untuk berusaha sampai ke titik itu. Jelas gak hadirin? Jadi itu kalau benar-benar kita punya mental nasihat, kita harus mencintai kebenaran. Kita ingin kebenaran itu eksis, muncul, baik di situ ada kita maupun tidak ada kita. Dan kita ingin tuh orang tuh tahu kebenaran, baik sesuai dengan kita atau bisa jadi berbeda dan menyelisih kita. Jadi simpel aja ya, ketika misalnya kita sebagai suami ada kejadian di rumah tangga atau ada sesuatu di rumah tangga, kita memilih pandangan dan sikap A, lalu istri kita menyelisih kita B. Ternyata istri kita yang benar. Istri kita benar, kita yang salah. Itu kita dituntut bukan hanya menerima dan mengakui, tapi kita diminta, ini wajib loh. Hukumnya dalam agama kita wajib. Kita wajib gembira dengan hal tersebut. Gembira. kita wajib gembira melihat istri kita yang benar. Dan pada saat itu kita salah. Bukan kita gembira karena kita berada di atas kesalahan, bukan dari sisi itu kegembiraannya. Tapi kegembiraannya dari sisi kebenaran itu muncul di tengah-tengah kasus kita atau problem yang sedang kita bahas atau intrik atau kendala pada saat itu. Walaupun kebenaran itu ternyata berada di sisi istri kita, kita harus senang banget, alhamdulillah. Karena itu menunjukkan kita lebih mencintai kebenaran daripada diri kita sendiri. Itu poinnya. Dan kalau kita mengedepankan ego suami kita, ego laki-laki kita, berarti kita gak mencintai kebenaran. Tapi kita hanya menggunakan kebenaran sebagai alat untuk keegoisan kita. Makanya kan sering diantara kita suami kan hafal banget An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gitu. Laki-laki itu pemimpin. Apalagi kalau ribut, udah itu ayat yang keluar gitu. Bahkan kita lebih hafal ayat itu daripada ayat tentang kesabaran. Kalau ribut. Gitu loh. Lupa. Padahal ada banyak banget ayat tentang kesabaran, satu pun kita lupa. Tapi kalau ar-rijalu qawwamuna, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya udah deh. Tapi giliran istri yang benar kita gak terima. Subhanallah. Kita hadirin. Atau sebaliknya, istri ke suami. Ini suami yang benar. Kita harus senang. Suami yang benar. Suami yang di atas sunnah Nabi. Suami yang berada dalam kebenaran. Kita yang salah. Kita yang emosional. Kita yang mengedepankan sisi kewanitaan kita. Kita harus senang dengan itu. Alhamdulillah, suami saya benar. Atau kita orang tua dengan anak lah. Kita ada sesuatu, anak kita menyelisih kita dan dia yang benar. Kita harus senang. Itu wajib hukumnya. Senang kita. Alhamdulillah, kebenaran muncul. Dan anak kita tahu kebenaran, itu senang kita. Alhamdulillah, istri kita tahu kebenaran. Alhamdulillah, suami kita tahu kebenaran. Jadi nasihat itu, kata para ulama, ini tentang cinta. Sebenarnya siapa sih yang kita cintai dalam kehidupan ini? وَذَلِكَ هُوَ دِينُكَ مَا أَخْبَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan inilah agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita dengan bawahan kita dengan junior kita. Kalau dia yang benar, kita senang. Alhamdulillah, dia benar. Tapi berarti bapak salah dong? Iya, saya salah. Saya manusia, saya salah. Dia yang benar. Loh, kok bapak gak terpuruk? Loh, kita senang kalau ada yang benar. Gitu. Gampang gak sih? Gimana, gak bisa gak? Enggak, ini susah banget ya Allah. Illa man rahimah rabbuh. Susah kayak begini. Gimana, Zak, bisa tak? Optimis. Itu aja udah gak optimis. Optimis itu semangat. Insyaallah optimis saya gitu. Optimis. Itu udah lesu, gimana mau ini? Enggak, ini susah. Dan kita akan gagal kecuali diberikan taufik oleh Allah. Ego kita ini terlalu besar, hadirin. Hawa nafsu kita tuh kita pupuk puluhan tahun. Dari kecil kita baru dapat hidayah mungkin usia 30-an, 40-an. selama ini itu yang kita kedepankan nafsu, nafsu, nafsu, ego. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Akan minta pertolongan kepada Allah. Jadi ini tentang cinta, hadirin. Bicara nasihat itu bicara tentang cinta. Contoh yang lain, ucapan Fudail bin Iyadh. Fudail bin Iyadh rahimahullah, salah satu ulama klasik, beliau menyampaikan bahwa beliau, ini konteksnya nasihat itu tentang rasa cinta ya. فَالَّذِي يُحِبُّكَ يَنْصَهُكَ شَهِدًا كُنْتَ أُغَيْبًا لِحِبِّهِ إِيَّكَ. Orang yang mencintaimu, maka dia akan memberikan nasihatnya kepadamu, baik di hadapanmu maupun di belakangmu. وَالَّذِي يَخَافُكَ عَسَى أَنْ يَنْصَحَكَ إِذَا شَهِدْتَ لِمَا يَخَافُكَ وَيَغُشُّكَ إِذَا جِبْتَ وَلَا يَنْصَحُكَ. Adapun orang yang takut sama kamu, ya diharapkan dia memberikan nasihat jika kamu di hadapannya. Itu pun karena dia takut sama kamu, gitu loh. Jadi dia baik sama kita karena takut. Dan dia akan mengkhianati kita ketika kita gak ada. Gitu. Jadi ini sisi lain dari korelasi antara nasihat dan cinta, hadirin. Kalau kita mencintai seseorang, kita mencintai umat Islam misalnya, kita mencintai kaum muslimin, kita mencintai saudara kita, kita mencari teman kita, terus kita mencintai istri kita, kita mencintai suami kita, maka kita akan mempersembahkan yang terbaik buat mereka, untuk dia. Itu ketika dia ada di hadapan kita maupun dia gak ada di hadapan kita. Jadi kalau kita benar-benar mencintai istri kita misalnya, ada atau gak ada istri kita, kita tetap memikirkan yang terbaik buat dia. Dan kita akan persembahkan yang terbaik, baik dia ada maupun dia gak ada, baik dia di hadapan kita maupun dia lagi gak ada. Gak ada di sini bisa meninggal, atau bisa gak ada, kita ada di kantor, atau kita safar, kita ada dinas, gak ada siapa-siapa, orang istri kita gak tahu, istri kita di rumah. Kita bisa lakukan semua hal di kota tersebut dan istri kita gak tahu. Atau sebaliknya, suami kita nih gak ada. Kita bisa lakukan apa aja. Suami kita juga gak tahu kok. Tapi itu bukan sebuah mental pencinta. Pencinta itu gak demikian. Pencinta itu depan belakang tuh sama, hadirin. Depan belakang dia menginginkan yang terbaik buat sosok tersebut. Dia persembahkan nasihatnya. Dan kalau saudaranya atau istrinya atau suaminya tidak, atau anaknya tidak suka karena dia memberikan sebuah hal yang pahit, pahit itu obat. Bukan karena ingin menjatuhkan, bukan ingin mengkhianati, bukan karena ingin bersikap buruk. Tapi itu ibarat pil pahit, obat untuk memperbaiki yang lain. Tapi depan belakang sama, selalu ingin memberikan yang terbaik, selalu ingin memberikan yang terbaik, selalu ingin memberikan yang terbaik. Berbeda dengan orang yang takut, kata Fudail bin Iyadh. Kalau orang tuh takut sama kita, dia kan baik depan kita aja. Itu pun sebatas menghilangkan rasa takutnya atau agar yang ditakuti nggak kejadian. Misalnya takut kita marahin, ya udah yang penting kita nggak marah udah titik itu. Tapi apakah itu benar-benar positif atau baik? Nggak juga. Yang penting beliau nggak marah gitu aja. Ini terserah deh. Yang penting nggak marah gitu. Tapi kalau orang yang cinta, dia akan lakukan yang terbaik walaupun si itu dia marah. Karena bisa jadi yang terbaik itu merupakan apa tadi? Pil pahit, obat untuk kebaikan dia. Dan itu pun udah dipilih yang terbaik gitu. Kayak dokter aja. Kayak dokter itu kan kalau ingin tindakan rasa sak bisa jadi melakukan tindakan yang membuat pasien itu merasakan sakit. Ya kan? Tapi gini loh. Rasa sakit yang dirasakan oleh pasien itu ketika tidak ada solusi lain. Udah enggak ada solusi lain. Udah mentok gitu loh. Karena kalau ada solusi lain, maka dokter akan menggunakan solusi itu biar pasiennya gak sakit. Itulah kenapa ada anestesi. Gitu lah. Ada dokter anestesi kan biar pasiennya gak sakit nih. Tapi rasa sakit ketika disuntik anestesi itu udah mentok tuh. Udah mentok. Ah, itu pasien harus rasakan. Kan udah enggak ada solusi. Iya kan? Benar enggak sih? Ada kan beberapa anestesi yang sakit misalnya di apa? Di belakang gitu loh atau beberapa rasa sakit tuh. Ada enggak di anestesi agar enggak sakit ketika disuntik anestesi? Ada enggak? Gimana sih? Dokter mana sih ini? Atau enggak ada yang dokter ya? Sini. Saya suntik dulu ya, Pak ya. Ini untuk apa? Biar enggak sakit. Pada saat kapan? Pada saat Bapak disuntik anestesi. Oh, kalau ini sakit enggak? Sakit sih. Oh, berarti kita butuh tindakan sebelumnya lagi. Jadi enggak selesai-selesai. Gitu loh. Nggak ada satu titik tuh yang mau nggak mau tuh orang atau pasien harus sakit atau pasca operasi agak peri-peri atau itu. Tapi kalau bisa dia kan dikasih terus sama, makanya kan minum obat penghilang rasa sakit setelah operasi itu tuh. Tapi ada satu titik pasien harus merasakan sakit, nggak ada opsi lain. Nah gitu loh hadirin. Tapi itu adalah bentuk suguhan terbaik gitu loh dari tenaga medis. Nah itu kan filosofi kehidupan. Kalau kita mencintai seseorang itu kita harus berikan yang terbaik buat mereka. Walaupun nanti ada satu titik mereka harus merasakan sakit, tapi itu dalam rangka memberikan yang terbaik dan udah nggak ada opsi lain. Dia harus merasakan itu untuk kebaikan dia. Bukan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan dia. Adapun orang yang takut, atau kalau kita takut sama orang tersebut, maka kita udah ABS aja udah. Padahal bisa jadi sikap ABS itu asal Bapak senang, itu bukan yang terbaik, itu bukan opsi terbaik. Tapi itulah cara yang membuat si Bapak nggak marah. Ya udah kita pakai cara itu aja. Kalau marah ribet. Aduh, gue udah capek nih diomel. Nah nanti di belakang dia kita bermain karena kita gak mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu loh hadir. Jadi nasihat itu ternyata tentang rasa cinta ya. Kalau kita gak memberikan yang terbaik buat orang tersebut, kita gak mencintai dia. ظاهرا وباطنا شاهدا وغائبا ketika dia ada maupun ketika dia enggak ada. Itu kan hadirin. Itu baru mencintai. Dan apalagi walillahil matsalul a'la, apalagi kalau seseorang hamba mencintai Allah, maka ia akan memberikan yang terbaik untuk Rabb-nya. Makanya itulah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Berikan yang terbaik. Jangan berikan sisa untuk Allah. Jangan berikan setengah untuk Rabbul Alamin. Jangan kasih waktu yang udah capek, udah remuk-remuk, udah lemes. Ah, udah tuh. Itu buat ibadah atau buat agama Allah. Lalu waktu sehat Anda buat apa? Buat jalan-jalan, buat pergi-pergi, buat urusan dunia, untuk olahraga. Berarti gak boleh? Boleh. Tapi ini tentang skala prioritas. Yang terbaik tuh kita kasih siapa, itu aja. Bukan gak boleh, boleh-boleh aja, bagus. Tapi yang terbaik itu kita berikan untuk siapa. Makanya kan kita udah jelaskan sebagian ulama klasik itu, dan sampai hari ini ya, itu para ulama kan memilih waktu pagi ba'da subuh dan waktu sore untuk kajian. Kenapa? Karena dua waktu itu kan waktu terbaik di dalam sebuah hari, atau di antara waktu terbaik, mohon maaf, di antara waktu terbaik, selain misalnya sepertiga malam terakhir. Jadi antara waktu terbaik kan ba'da subuh sama ba'da asar. Makanya zikir pagi petang kapan? Di waktu itu. Nabi SAW bersabda, buri kali umati fi bukuriha, umatku diberkahi di waktu pagi. Makanya itu dipilih banyak perlu untuk menyampaikan ilmu, mengkaji dan seterusnya. Dan itu yang dipilih Nabi SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah. Jadi mereka tuh memberikan yang terbaik untuk Rabbul Alamin, dari waktu, tenaga, pemikiran, apa yang bisa kita berikan. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz dan keluarga tim serta kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ustaz hafizukumullah, afan izin bertanya, apakah menasehati dengan cara mendiamkan itu dibenarkan Ustaz? Misal orang tua terhadap anaknya, ketika anak tidak nurut maka orang tua mendiamkannya, bagaimana ya Ustaz? Mohon penjelasan, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih yang atas pertanyaan. Jawabannya dibenarkan dengan syarat bahwa mendiamkan itu adalah salah satu bentuk edukasi yang digunakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah hadis Ka'ab bin Malik yang sudah kita bahas, ketika beliau mendiamkan Ka'ab bin Malik. Hanya saja mendiamkan itu butuh komponennya untuk bisa berhasil. Yang pertama, ikhlas karena Allah, bukan karena tersinggung, bukan karena kesal, bukan karena baper, bukan karena emosi. Udah gue diemin aja, gue sebel sama dia. Bukan begitu. Ikhlas karena Allah. Jadi ketika kita diamkan anak kita, kita gak ada perasaan kecewa. Yang kedua, untuk kebaikan dia, bukan untuk kepentingan kita, untuk mengedukasi dia, untuk memberikan shock terapi bagi dia, jadi banyak di antara kita tuh itu untuk kepentingan kita, enggak, mendiamkan itu ada tapi untuk kepentingan dia. Makanya kan juga dalam surat apa? Surat An-Nisa ayat 34 tentang hubungan suami istri, kan itu salah satu dalil juga. Wallati An-Nisa 34. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Jadi Allah katakan wallati takhafuna nushuzahun, dan istri yang kalian khawatir kedurhakaannya, istri yang durhaka, yang gak taat sama suami, maka nasihatilah dia, nasihatilah istri seperti itu. Gak efektif, wahjuruhunna fil madaji'i, diamkan dia, diamkan. Bisa gak tidur di kamar kita, kita tidur di luar, atau kita tidur tapi kita diamkan. Sebagian ulama mengatakan punggungi ketika tidur. Tapi poinnya adalah sebagaimana kita katakan, apakah ini efektif apa tidak untuk dia? Karena kita ingin, karena kita lakukan itu karena Allah, lalu untuk mengedukasi pihak tersebut, bisa anak, bisa istri. Dan kalau efektif, dan kalau anak atau istri atau murid dan seterusnya berubah dan seterusnya berubah dan menyadari dan lain sebagainya, maka lakukan. Tapi kalau enggak, lalu nanti dosis juga diperlihat, dipikir. Mendiamkan bukan ngasal. Kita harus tahu dosisnya. Karena kalau melebihi dosis itu kontraproduktif. Kayak makanya hajar itu kata para ulama, mendiamkan itu seperti obat. Bisa cocok di pasien A, bisa enggak cocok di pasien B. Terus dosisnya harus clear. Karena kalau dosisnya kurang, gak terobati itu pasien. Karena kurang. Kalau kelebihan, bisa keracunan. Ada anak kabur dari rumah, itu karena didiamkannya overdosis. Jadi, makanya yang bisa melakukan hajar ini orang yang punya kemampuan mendidik gitu loh. Kemampuan mendidik. Karena pendidik sejati yang tahu dosis tersebut. Karena harus tepat gitu. Kalau kita diamin anak atau istri, itu ada apa? Ada golden time-nya. Begitu masuk golden time, itu harus dirangkul pada saat itu. Harus dipeluk pada saat itu. Harus di apa? Diusap punggungnya, dirangkul. Itu efektif. Ya, begitu kita lepas apa, kita kebawa emosi dan golden time itu lewat, berbalik. dia kabur beneran. Dia bisa marah, dia bisa apatis. Itu poin. Dan itu terjadi kan? Atau mungkin itu terjadi pada kita. Kita didiamkan orang tua yang mulai dari sedih, merasa bersalah, sampai pada titik flat, lalu titik marah sama orang tua kita. Jadi pesannya gak dapat udah. Kita ngamuk sama orang tua kita. Terus sampai kita kalau gitu gue kabur aja deh. Gue gak diinginkan di sini. Begitu kabur orang tuanya yang ribet. Jadi dosis itu harus tepat. Makanya gak setiap orang bisa gunakan tindakan ini. Harus orang yang tahu dosis. Dan gak semua kesalahan didiamkan. Makanya untuk mendiamkan, dia harus punya skill pendidik. Kalau gak punya skill pendidik, hati-hati dalam menggunakan konsep ini, karena bisa kontraproduktif dan bisa berantakan semuanya. Dan bisa hancurin. Makanya ada banyak rumah tangga kan, awalnya cuma ini, akhirnya satu tahun gak tinggal satu kamar. Satu tahun, terus satu rumah. Terus diam-diaman jadi hambar. Blablabla. Awalnya maksudnya ingin ini. Dan gak, dua-duanya udah hambar aja. Jadi kan mendiamkan itu kan salah satu fungsinya kan untuk menurunkan kesombongan atau ego atau sisi anak itu tadi sampai ke titik dimana dia akan nurut dan patuh. Jadi ada titik gitu loh. Titik nadir gitu misalnya. Titik nadir. Nah itu begitu sampai titik itu harus langsung dirangkul. Harus dipeluk. Duh, itu kalau Allah kasih taufik bisa dapetin itu Masya Allah banget. Itu anak tuh bisa nangis, tapi nangisnya tuh nangis benar-benar nyesel. Di situ ada penyesalan, di situ ada kesadaran, di situ ada rasa cinta sama orang tuanya. Dan itu tinggal kita tuntun lagi ke depan. Walau ta'ala misal. Itu sampai banyak para ulama nulis buku khusus loh masalah Hajar. Saking pentingnya konsep ini dan berbahayanya kalau salah. Dan kita anggap itu gampang. Udah diemin aja, didiemin. Akhirnya berantakan. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang senantiasa memberikan banyak ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, suami saya seorang yang memiliki ilmu agama yang banyak, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang mendengarnya. Beliau seringkali bersemangat ketika menasehati saya dan orang lain. Kemudian di suatu waktu beberapa kali beliau tergelincir dalam maksiat bahkan di depan saya sendiri. Seringkali saya menyalahkan beliau karena beliau memiliki ilmu tersebut. saya salahkan beliau kalau karena bisa saja nasihatnya menjadi tidak berpengaruh kepada seseorang karena beliau sendiri tidak bersih keras. Karena beliau sendiri tidak bersih keras dalam meninggalkan maksiat. Tidak berusaha mungkin lebih tepatnya. Bersih keras. Ya, Masya Allah. Apakah sikap saya salah, Ustaz? Dan bagaimana sikap terbaik bagi saya untuk suami saya? Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian. Pertama bersyukurlah ibu-ibu sekalian. Punya suami seperti itu. Bersyukurlah gitu. Tapi suami saya suka berapa kali bermaksiat di depan saya sendiri. Siapa suami yang bersih dari maksiat? Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan yang terbaik adalah yang paling banyak bertaubat. Dan saya tidak bermaksud membela laki-laki atau membela para suami. Enggak, justru saya ingin bilang kita ini para suami, apalagi yang bicara nih, itu pendosa. Dan kita menikah bukan dalam rangka menjadi malaikat, enggak. Ya tetap aja jadi manusia yang banyak dosa ini. Tapi kan bagaimana proses untuk berjuang menjadi lebih baik, lebih bertakwa, lebih taat sama Allah. Anda pun bersih dalam maksiat, siapa yang bisa bersih 100% selama dia masih manusia? Artinya bukan membenarkan maksiatnya, enggak sama sekali. Tapi punya suami yang banyak ilmu agama, terus semangat memberikan nasihat, terus juga kata istrinya kan beberapa kali gitu, di suatu waktu beberapa kali. Ini kan bahasa yang bukan litakfir tapi litaklil, artinya intensitasnya itu nggak sering gitu loh. Kan para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang soleh itu bukan orang yang bersih dari dosa, tapi orang yang soleh itu yang kebaikan, pahala dan ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya, itu poinnya. Nah jangan sampai kita perfeksionis kepada suami, akhirnya terlalu menuntut, akhirnya menyalahkan dengan tidak bijak dan menjadi bumerang buat rumah tangga kita. Makanya yang pertama bersyukur dulu. Coba deh penanya apa ikut kajian muslimah kita di sesi tanya jawab. Itu masalah rumah tangga banyaknya minta ampun. Ada istri yang dikhianati, ada istri yang dipukul, ada istri yang ditendang mukanya sama suaminya. Coba bandingkan dengan suami kita yang mungkin maksiatnya depan mata kita, ini ditendang depan muka, mukanya ditendang, bukan tangan ditendang, tangan istri tendang aja itu menyakitkan, muka ditendang, kepala dipukul. Lalu diselingkuhi, lalu zina di sana sini, lalu nggak ada banyak sekali pertanyaan, suami nggak memberikan nafkah, istri harus hidup dengan kerja kerasnya padahal ada suami, nggak pernah dididik. Oleh karena itu marilah kita bersyukur, nggak ada kesempurnaan di dunia. Sebagaimana untuk para suami terus memperbaiki kinerja kita, memperbaiki sikap kita kepada istri. Tapi istri juga jangan perfeksionis. Kita ini penyakit kita, perfeksionis sama orang lain, tapi realistis sama diri sendiri gitu loh. Bukan hanya realistis, kasih uzur terus sama diri sendiri, Masya Allah. Tapi orang lain gak boleh salah. Kalau diri ini kasihkan manusia. Tapi kenapa Anda cercer terus? Banyak bersyukurlah. Jangan membuat jangan mematahkan semangat suami yang pengen kebaikan gitu. Lalu kalau ingin memberikan masukan, berikan masukan dengan bijak. Bicara dengan pemimpin itu berbeda, hadirin. Khususnya buat para ibu-ibu dan para akhwat. Bicara, apalagi kasih masukan ke pemimpin itu gak sama dengan kasih masukan ke anak. Makanya salah satu joke yang bisa menjadi bumerang bagi dunia ibu-ibu adalah ketika banyak istri bilang, lagi ngapain mbak? Lagi ngurusin anak yang paling besar nih. Maksudnya siapa? Suaminya. Itu mungkin dianggap joke ya, tapi itu fatal. Dan itu terlihat, banyak istri itu menyikapi suaminya itu kayak anak. Ketika ngomel-ngomel marah, kamu tuh itu kayak ngomel-ngomel sama anaknya. Padahal suami kita punya DNA pemimpin. Digituin, oh, diserang balik sama suami. Atau main belakang, gitu aja. Main belakang. Dan pakai cara demikian, bersyukurlah. Terus pelan-pelan. Hati-hati. Dan hati-hati dalam bicara dengan suami. Jadi didiemin aja, enggak didiemin. Pertama bersyukur punya suami seperti itu. Yang kedua, berpikir gimana cara membuat suami lebih baik lagi. Yang ketiga, caranya harus cantik, caranya harus tepat, caranya harus lemah lembut. Caranya harus bijak gitu loh. Allah taala alam bisawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada Ustaz, keluarga Ustaz, para tim, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya akhwat kelas 12 SMA. Kelas 12 itu kelas 3 ya? Ya kelas 3 ya? Benar gak sih? Ya. Ini menunjukkan kita beda generasi memang, jauh. Kita gak kenal kelas 12. Kita kenal anak kelas 3. Saat ini saya sedang mempersiapkan perkuliahan. Teman-teman saya sibuk memilih jurusan, tapi saya bingung jurusan apa yang harus diambil. Di kajian Ustaz beberapa tahun lalu, Ustaz menjelaskan bahwa wanita harus memiliki prioritas dalam belajar ilmu akhirat, ilmu mendidik anak. Untuk mendapatkan ilmu tersebut, haruskah saya masuk ma'had? Tapi untuk masuk ma'had memerlukan biaya yang Masya Allah. Ayah saya sudah tidak bekerja, ekonomi keluarga saya tidak mampu membayar biayanya. Tapi kuliah di perguruan tinggi negeri biayanya insya Allah bisa ditanggung pemerintah. Dan saya ingin kuliah kedokteran atau jika tidak kebidanan. Menurut Ustadz, jurusan kuliah apa yang sebaiknya saya ambil di kuliah tersebut bisa belajar ilmu prioritas dan mendapatkan lingkungan islami. Jika saya masuk kuliah kebidanan, bagaimana dan dari mana saya belajar ilmu yang prioritas, terutama belajar ilmu mendidik anak? Mohon nasihat dan doa Ustadz, semoga Allah membantu saya agar mendapatkan jawaban dan menuntun saya ke pilihan yang terbaik menurutnya. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, minta pertolongan sama Allah deh. Itu nomor satu. Allah yang paling tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah yang paling tahu tentang diri kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda, kata Allah. Terus yang kedua, nasihati diri kita, jujur sama diri kita gitu loh. Jujur sama diri kita. Kita tuh maunya apa sih gitu. Coba jujur dulu deh, jujur. Terus juga jujur ngelihat bakat kita dan passion kita. Coba audit diri kita dulu. Kita bakatnya di mana? Terus yang berikutnya, musyawarah dengan ahlinya. Musyawarah dengan, jadi khususnya orang-orang yang punya pandangan tajam, bijak, apalagi kalau tahu tentang kita gitu. Mungkin keluarga, circle kita paling kecil, keluarga kita, siapa sih orang yang paling matang di keluarga, mungkin keluarga besar, kalau nggak ada keluarga inti, pandangannya tajam dan ngerti kita itu siapa, karakter kita dia ngerti, bakat kita dia ngerti. Mungkin yang pertama tentu orang tua ya, atau om dan tante gitu loh, atau sepupu yang lebih senior, yang jadi tahu dari kecil sampai besar. Itu penting bicara dengan sosok-sosok seperti itu untuk masa depan, untuk menentukan arah masa depan yang strategis. Jadi jangan sendirian memutuskan hal-hal besar untuk masa depan kita, jangan sendirian. Wasyawirhum fil amr, kata Allah, bermusyawarah dengan pihak-pihak lain, kepada ahli ilmu, dan itu tadi, kepada orang yang tulus sama kita. Ini bab nasihat nih, minta nasihat sama orang-orang yang akan memberikan nasihat terbaiknya buat kita. Itu penting. Terus yang berikutnya, adapun maksud saya ketika menyampaikan itu, prioritas itu bukan semuanya harus kesana secara detail, enggak. Tapi setiap wanita itu harus memprioritaskan kematiannya, sebagaimana laki-laki harus memprioritaskan kematiannya. Karena itu yang paling pasti gitu loh. Yang lain tuh nggak ada yang pasti. Betapa banyak orang belajar teknik sebelum wisuda meninggal. Betapa banyak orang belajar kedokteran sebelum jadi dokter dia meninggal. Yang pasti itu kematian. Jadi prioritaskan. Dan memprioritaskan ini bukan berarti harus masuk pondok atau harus ma'had. Nggak harus demikian. Tapi prioritaskan yang wajib-wajib bagi kita. Terus prioritaskan ilmu tentang menjadi istri dan menjadi ibu, karena itu peluang terbesar secara umum, gitulah. Secara umum peluang terbesar wanita itu jadi istri dan jadi ibu. Di samping yang lain ya, termasuk yang berkarir pun jadi istri jadi ibu, gitulah. Maka prioritaskan itu. Dan lagi-lagi, mempelajari ilmu menjadi istri, menjadi ibu, gak harus masuk pondok atau ma'had. Gak harus banting setir. Bisa masuk, bisa enggak. Gak harus ya. Gitu. Semua dikembalikan ke kondisi dan maslahat masing-masing. Baru setelah itu, prioritaskan ilmu yang sesuai dengan bakat dan passion kita. Dan prioritas, diantara yang prioritaskan bidang yang paling bermanfaat. Karena ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Nabi SAW bersabda, manusia yang paling Allah cintai diantara kriterianya adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu Allah paling cinta dengan orang yang paling bermanfaat. Jadi mikir ya, jadi kalau kita ada opsi masuk ke dokteran atau kebidanan, mana sih yang paling bermanfaat sesuai dengan diri saya. Jadi belum tentu juga kedokteran lebih manfaat daripada kebidanan jika angle-nya itu diri kita. Bisa jadi untuk diri kita bidan lebih manfaat, tapi buat orang lain jadi dokter lebih bermanfaat. Orang beda-beda. Terus kalau kita milih jadi dokter, timbul opsi lagi, mau jadi dokter apa? Apakah cukup jadi dokter umum atau ambil spesialis? Spesialis juga macam-macam. Pilih yang paling bermanfaat sesuai dengan kondisi diri kita dan lingkungan kita. Pilih yang, pokoknya selalu berpikir yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Hidupnya cuma sekali, hadirin. Jadi pastikan kita tuh memperjuangkan yang paling bermanfaat buat orang. Jadi lo yang bermanfaat. Itu. Nanti lo kasih keberkahan deh. Lo kasih keberkahan dalam hidup kita. Lo kasih pertolongan. Allah kasih pertolongan. Masa kita gak ingin hidup ditolong sama Allah? Itu indahnya hidup. Dan Nabi SAW bersabda, Al-ma'una ta'ti minallah ilal abdi ala qadil mu'na ukamakal. Pertolongan itu Allah berikan kepada seorang hamba sesuai kadar mu'na. Mu'na itu bisa bermakna ujian dan bebannya, atau ujian, atau mukna bisa berarti tanggung jawabnya. Jadi semakin tanggung jawab kita besar, pertolongan Allah pun besar. Dan semakin besar pertolongan Allah, semakin manis hidup tersebut. Semakin manis, semakin indah. Jadi harus produktif. Dan juga poin bagi wanita, pilih bidang yang sejalan dengan fitrah kita sebagai wanita dan dihalalkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi diridhoi sama Allah dan sejalan dengan fitrah. Itu paling nikmat. Paling nikmat. Fitrah sejalan dengan fitrah wanita itu paling nikmat. Dan diridhoi oleh Allah. Makanya banyak musyawarah. Banyak minta masukan. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan lihat istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan punya peran besar di masyarakat. Punya peran besar istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian para ulama, kalau nggak salah disebutkan juga oleh Imam As-Suyuti, kalau nggak salah disebutkan Imam As-Suyuti rahimahullah, bahwa salah satu hikmah Nabi SAW berpoligami dan jumlahnya pengkhususan dengan umatnya karena untuk level setinggi Nabi SAW itu membutuhkan lebih dari 1, 2, 3, 4 istri untuk menjadi mercusuar ilmu beliau ke seluruh umat. Itu poinnya. Makanya kalau kita peran istri-istri Nabi SAW itu menyampaikan ilmu Nabi dan suaminya, menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan, khususnya setelah beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana nama-nama besar lahir dari taufik Allah lalu tangan dingin Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti Sa'id bin Musayyib, orang nomor satu dalam ilmu fikih dalam di masa tabi'in, itu kan muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi itu menunjukkan peran istri-istri Nabi itu besar banget. Gitu. Besar, dan itu tanggung jawab mereka. Jadi peran wanita di zaman Nabi itu sangat, mereka tuh game changer. Benar. Wanita di zaman Nabi itu game changer. Itu perubah peta. Salah satunya buktinya apa? Perang Jamal. Iya kan? Itu kan Aisyah. Perang Jamal. Dan masih banyak lagi. Jadi bukan berarti hanya di rumah, di depan apa, di depan meja rias atau kaca rias. Enggak, bukan begitu. Itu Musalamah. Mereka tuh berubah, tapi tidak menyelisihi fitrahnya dan menjaga kehormatannya dengan maksimal. Itu. Yang jadi masalah banyak di antara kita udah nggak sesuai fitrah, kehormatan terkoyak, nggak bermanfaat pula, nggak punya peran perubahan. Makanya minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Ini bisa disampaikan aja sama khairan. Aku lu lihat dan semoga penanya bisa mendapatkan jurusan yang tepat ya, atau pendidikan yang tepat di masa depan, karena sangat menentukan. Banyak minta sama Allah, dan semoga yang disampaikan tadi sedikit bisa membantu, walaupun nasihatnya penuh kekurangan, dan bisa dilengkapi oleh guru-guru kita atau sosok-sosok yang bijak di kehidupan beliau yang bertanya. Ini yang bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.